Saya senang sekali datang lagi ke gereja Antioquia. Dan tadi malam saya ditraktir oleh Pak Heri. Dia ajak makan di luar, lalu datang ke hotel kira-kira jam setengah sepuluh. Dan bisa tidur dengan nyenyak. Jadi terima kasih atas pelayanan kasih terhadap saya dari gereja ini. Ada sebuah buku yang berjudul Pertumbuhan Gereja Untuk Pada Masa Kini. Nah, buku itu dikarang oleh seorang pendeta yang terkenal, namanya Pendeta Rick Warren, yang juga mengarang sebuah buku mengenai Purpose Driven Life, judulnya. Jadi, tapi sebenarnya buku yang lebih dahulu yang sangat menolong gereja mengerti apa yang harus mereka lakukan itu di dalam apa kehidupan gereja supaya bisa maju secara rohani itu namanya Purpose Driven Church, itu dikarang lebih awal. Nah, silakan bisa menyalakan itu, bisa ditayangkan gereja yang sehat. Dan di dalam buku itu dia menyatakan bahwa itu kalau gereja itu sehat, pasti gereja itu akan berkembang dan bertumbuh. Ya, walaupun ada tantangan, ada kendala-kendala yang akan dihadapi, tapi kalau ada gereja yang sehat, pasti gereja itu akan maju. Nah, ternyata itu banyak gereja mau menjadi gereja yang sehat. Setelah membaca buku itu dan melihat apa yang dilakukan oleh Saddleback Community Church di Los Angeles, California, itu banyak gereja mau menjadi seperti itu. Gereja yang sehat. Gereja yang berkembang. Apa gereja yang sehat itu? Kelihatannya seperti itu. Jadi, itu kalau menurut Rick Warren dalam bukunya, kalau gereja yang sehat, itu pasti akan melakukan lima kegiatan gereja. Ya, yang dijalankan secara terus-menerus. Yang pertama, penyembahan. Yang kedua, itu pelayanan. Pelayanan sosial terhadap orang miskin, terhadap orang yang mengalami keadaan berkekurangan. Yang ketiga, pemuridan. Yang keempat, persekutuan. Dan yang terakhir, yang perlu kita perhatikan pada pagi hari ini, itu penginjilan. Karena penginjilan itu menjadi tema untuk gereja ini selama satu tahun atau satu bulan. Satu tahun, ya, patut kita memikirkan tentang itu. Nah, kalau gereja mau apa menjadi gereja yang sehat, mestinya lima kegiatan ini dijalankan secara terus-menerus. Kalau seandainya ada gereja yang hanya menjalankan sebagian dari lima itu, ya, misalnya ada gereja yang semangat menyembah Tuhan, dan tetapi mereka itu mengabaikan penginjilan. Ya, gereja itu bisa jalan, ya, bisa mengadakan kegiatan-kegiatan dalam, tetapi kalau tidak ada penginjilan, itu gereja yang boleh dikatakan itu gereja yang kurang sehat. Atau gereja yang lumpuh, ya. Bisa jalan, tetapi itu sulit sekali untuk maju, ya. Sulit sekali untuk maju atau bertumbuh. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita perlu memikirkan apa yang harus saudara dan saya perbuat supaya itu gereja ini bisa menjadi gereja yang sehat. Saya katakan itu sekali lagi karena saya setuju. Gereja yang sehat pasti akan bertumbuh, bertumbuh. Kita bisa melihat satu contoh dari firman Tuhan. Itu gereja di Philadelphia, bukan Philadelphia, Pennsylvania. di Amerika Serikat, kota besar di negara bagian Pennsylvania. Tapi ini gereja Philadelphia ini ada di Asia Kecil. Dan pada masa Alkitab ada 7 jemaat yang menerima surat-surat dari Tuhan Yesus sendiri. Dan gereja-gereja di sana menerima surat yang berisi pujian dari Tuhan dan pasti teguran. Kalau kita lihat beberapa gereja di antaranya Efesus, Laodikia, gereja Sardis itu, mereka semuanya ditegur keras oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Ada yang meninggalkan kasih yang semula, seperti gereja di Efesus. Ada pun yang ditegur karena menjadi gereja yang suam-suam kuku. Yang acuh tak acuh terhadap pelayanan. Kalau melayani itu melayani dengan setengah-setengah. Tak ada semangat. Ya, hanya menjalankan rutinitas-rutinitas belaka. Ya, sehingga itu gereja itu ditegur oleh Tuhan Yesus. Adapun yang tidak menerima pujian sama sekali, seperti gereja di Laodikia, karena suam-suam kuku, dan karena mereka menganggap dirinya kaya, tapi ternyata miskin, malang. Mereka hanya menerima teguran. Nah, dari 7 jemaat yang terlihat di dalam Wahyu pasal 2 sampai 3, kita bisa melihat di antara itu hanya ada satu yang hanya menerima teguran, yang menerima pujian dari Tuhan Yesus, yaitu di Philadelphia. Kenapa? Karena gereja itu gereja yang apa? Sehat. Apakah gereja sehat akan berkembang, bertumbuh atau tidak? Saudara sekalian, saya bertanya. Berkembang, jelas. Kalau sehat, berkembang. Kalau terlumpuh, kalau kurang sehat, itu tidak bisa maju, tidak bisa berkembang. Itu sebabnya saya mengajak saudara melihat apa yang dilakukan oleh gereja ini. Tapi sebelumnya kita akan lihat 3 hal yang dilakukan oleh gereja Philadelphia itu. Sehingga boleh dikatakan gereja itu gereja yang sehat. Gereja yang maju. Tapi sebelum saya mengajak melihat 3 poin di dalam garis besar khutbah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Kita perlu melihat ayat yang pertama, ayat 7. Mengandung informasi yang perlu saudara dan saya perhatikan. Khususnya sebagai apa gereja yang mau berkembang dan bertumbuh. Ya. Karena biasanya gereja itu baik, gereja Baptis, saya dari gereja Baptis, itu gereja yang injili seperti gereja ini, selalu mau mencari apa? Metode terbaru atau cara terbaik supaya gereja bisa maju. Dan sering terjadi itu ada gembala sidang, ada para penatua gereja yang melihat ada gereja yang maju dan berkembang. Sehingga mereka berpikir kalau kita mau berkembang, kita harus apa? Meniru. Apa yang dilakukan oleh jemaat itu yang lebih maju daripada kita. Tapi saudara-saudara, itu sering terjadi, walaupun meniru, kadang-kadang itu hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ya? Ya? Dulu ada gereja Baptis yang menurun, kehadirannya menurun, pemasukan menurun. Ya? Ya, jadi semangatnya patah. Sehingga mereka lihat, loh, ada gereja yang tidak jauh dari sini, yang apa, yang berkembang. Dan mari kita meniru apa yang dilakukan oleh mereka. Mereka pakai itu seperti vokal group yang para singer supaya lebih semangat. Mereka itu pakai ya sistem, sound system yang termahal ya. Wah, kalau begitu pasti akan berkembang. Tapi saudara-saudara itu, gereja itu masih kurang bertumbuh itu ya. Kenapa? Karena metode bukan kuncinya untuk pertumbuhan gereja. Itu bukan kuncinya. Apa kuncinya? Kuncinya adalah hubungan saudara dan saya dengan Tuhan Yesus. Ya. Bayangkan kalau ada orang pendeta, orang pemimpin jemaat yang hidup di dalam hubungan kasih yang akrab dengan Tuhan. Pasti dia bisa mendengar suara Tuhan. Kalau Tuhan membimbing dia melakukan sesuatu, ya. Ya, melakukan sesuatu. Pasti itu akan berhasil. Nah, itu perbedaan dengan meniru apa yang dilakukan oleh jemaat-jemaat lain. Kita hanya, kalau hanya meniru, belum tentu apa yang kita lakukan itu kami terima dari Tuhan. Tetapi kalau kita hidup di dalam hubungan kasih yang akrab dengan Tuhan, saatnya dia membimbing saudara dan saya melakukan, pasti itu akan berhasil. Kadang-kadang kita berdoa, ini rencana saya Tuhan, atau ini perencanaan gereja, Tuhan memberkati semuanya. Keliru itu. Lebih baik kita datang kepada Tuhan menunggui. Sampai Tuhan berbicara. Sampai Tuhan membimbing kita melakukan sesuatu bagi dia. Kalau begitu, Tuhan akan saatnya dia menyatakan kepada kita apa yang sedang dilakukannya. Maka kita itu undangan buat saudara dan saya menggabungkan diri di dalam karya Tuhan itu. Kalau demikian pasti akan berhasil. Ayat 7 itu mengandung apa kuncinya untuk pertumbuhan. Ya, ayat 7. Kepada jemaat di Philadelphia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Yang perlu kita lihat itu kuncinya untuk perkembangan gereja, pertumbuhan gereja ada di tangan siapa itu? Menurut ayat 7, di tangan dipegang Tuhan Yesus sendiri. Pernah saudara itu kuncinya kelupaan itu ya. Oh, kunci saya di mana? Oh, ada di dalam mobil, terkunci di dalamnya. Pernah saudara begitu? Bagaimana? Harus apa? Bongkar pintu? Atau cari tukang kunci supaya bisa dibuka? Saya pernah begitu ya. Ya. Itu karena mungkin saya tidak tahu, mungkin karena kesibukan, saya tergesa-gesa, saatnya menutup, oh lah, itu kunci ada di dalamnya. Kalau tidak ada kunci, tidak bisa membuka pintu, jelas. Atau mungkin di rumah pernah begini, ya, seperti istri saya. Istri saya pernah itu keluar, bukan membawa sampah keluar, lalu pintu ditutup tapi terkunci. Tidak bisa masuk karena tidak membawa apa? Kuncinya. Itu ketinggalan di dalam rumah. Tidak terbawa. Sehingga, wah, bingung sendiri. Bingung sendiri. Ya. Akhirnya ada polisi yang harus dipanggil. Menolong dia membuka pintu. Dan itu dia dicurigai. Itu maling itu. Ya. Ya. Tapi ini hanya kelupaan. Itu kelupaan banyak gereja. Kuncinya ada di tangan Tuhan Yesus. Untuk pertumbuhan gereja. Kita harus apa? Menunggui dia. Menunggui kapan? Berapa lama menunggui? Karena kita kecenderungan melakukan sesuatu dan minta Tuhan memberkatinya. Keliru. Itu sebabnya sering tidak maju gerejanya. Mestinya kita menunggui Tuhan. Sampai dia berbicara, berfirman kepada saudara dan saya tentang apa yang sedang dilakukannya. Dan dia mau melibatkan saudara dan saya dengan apa yang sedang dilakukannya. Dengan cara seperti itu, kita bisa berhasil. keberhasilannya, kuncinya ada di tangan Tuhan. Mari kita menunggui dia. Nah, saya mau lihat, mau menjelaskan tentang tiga hal yang dilakukan oleh jemaat ini. Sehingga mereka boleh dikatakan gereja yang berkembang, gereja yang hidup, gereja yang sehat. Ya, tiga hal. Yang pertama, coba lihat. Karena mereka dengan setia melakukan pelayanan misi dan penginjilan. Kalau mau menjadi gereja yang sehat, gereja yang mau yang bisa maju dan berkembang, harus itu gereja yang semangat ber-PI, berjiwa PI. Ya. Saya tidak tahu gereja ini apakah berjiwa PI, karena tema dalam satu tahun itu penginjilan mestinya menjadi gereja yang berjiwa penginjilan, ya, yang semangat memberitakan Injil. Ternyata itu gereja di Philadelphia, gereja yang paling semangat melakukan misi dan penginjilan. Terlihat dalam ayat 8, mari kita bacakan. Aku tahu segala pekerjaanmu, ya. Kalau Tuhan sudah tahu segala pekerjaan gereja itu, berarti dia sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh jemaat itu. Dan ternyata apa yang dilakukan oleh Philadelphia itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Dari semua jemaat yang menerima surat dari Tuhan Yesus, itu gereja yang paling mengesankan hati Tuhan. Yang paling menyenangkan hati Tuhan. Sehingga patut kita memperhatikan. Loh, kalau demikian kita perlu memperhatikan supaya kita melakukan hal yang sama. Mestinya begitu. Lihatlah, Yesus bilang, lihatlah. Itu bukan hanya untuk Philadelphia, itu untuk gereja ini. Lihatlah apa yang mereka, perhatikanlah, camkanlah apa yang dilakukan. Jadi, lihatlah ayat 8. Aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seseorang pun. Maksudnya, membuka pintu. Saudara-saudara, apabila frasa itu dipakai di dalam perjanjian baru, itu selalu berhubungan dengan penginjilan. Penginjilan, jelas. Paulus pernah minta didoakan dalam Kolose. Tolong doakan saya supaya Tuhan bisa membuka apa pintu untuk penginjilan. Membuka pintu itu satu gambaran yang apa menjelaskan Tuhan itu bisa menolong mereka dalam hal memberitakan Injil. Kenapa? Karena mereka sudah berhasil. Karena mereka setia dalam perkara kecil, Tuhan akan menambahkan tugas kepada mereka. Kalau gereja setia dalam memberitakan Injil, Tuhan akan menambahkan bilangan orang percaya. Makin lama, makin bertambah lebih banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Kenapa? Karena ada semangat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Ya. Yang mengesankan hati Tuhan itu bukan jumlah orang di gereja itu. Sekarang ada trend, ya, di Indonesia. Bukan ketularan dari Amerika. Ada trend. Kalau gereja mega, itu gereja yang berhasil. Betul ya? Kalau mau apa menjadi gereja sehat, harus menjadi gereja apa? Mega. Mega church. Tahu mega church? Gereja gede. Besar. Tapi saudara-saudara, ini coba lihat itu apa yang dikatakan oleh Yesus kepada jemaat di Philadelphia. Gereja itu gereja kecil atau gereja besar atau yang sedang. Ayat 8 menyatakan tentang ini. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Gereja itu kekuatannya tidak seberapa. Maksudnya Maksudnya, jemaat itu kecil. Bukan gereja mega. Yang mengesankan Tuhan Yesus bukan itu gedung gereja yang arsitektur itu mewah sekali, luar biasa. Bukan. Apakah karena banyak orang, wah rame-rame itu setiap kursi penuh? Terus terang, saya sudah tahu beberapa jemaat di Indonesia, rame-rame, ribuan orang setiap hari Minggu, tapi kurang sehat. Kalau diadakan survei tentang apa kepercayaan-kepercayaan itu jemaat itu, mungkin ada yang dipercayai itu bidat. Kurang sehat. Pernah di Amerika ada gereja besar. Wah, orang berpikir gereja sehat itu. Gereja luar biasa. Ternyata setelah diadakan survei, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa jemaat di sana itu 40% percaya bahwa Yesus pernah berbuat dosa. 1/3% dari jemaat itu percaya kita diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik. Loh, wah itu gereja sehat atau kurang sehat? Menurut saya, dari kacamata saya, kurang sehat. Ya, saudara-saudara, itu jumlah orang tidak menjamin itu gereja sehat. Gereja ini kecil. Saya sudah tahu kekuatanmu seberapa. Ya. Kecil. Tapi ternyata mereka itu ada jemaat, mungkin 50 orang, 30 orang, saya tidak tahu. Tapi mereka ada di persimpangan di Asia kecil, sehingga mereka bisa membuka pos PI di kota-kota yang ada di sekeliling mereka. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi mereka membuka banyak pos PI. Semangat ber-PI. Semangat memberitakan Injil. Dan Yesus mengatakan apa? Karena saudara, itu saya sudah tahu, saudara setia dalam hal perkabaran Injil, saya akan membuka pintu lagi. Yang tidak bisa ditutup oleh seseorang pun. Nah, saudara-saudara, perlu memperhatikan prinsip ini. Kalau kita setia dalam memberitakan Injil, Tuhan akan membuka banyak kesempatan buat saudara secara individual dan secara itu korporal. Kalau jemaat semangat ber-PI, Tuhan akan membuka banyak kesempatan buat jemaat itu untuk memberitakan Injil kepada orang yang terbuka. Terbuka pada Injil. Ada contoh dari slide yang saya bawakan itu. Saudara bisa lihat. Coba lihat slide yang pertama. Ini setelah itu malam Natal, saya membaptiskan 3 orang ini. Satu keluarga, suami, istri, anaknya. Orang itu dulu preman. Preman. Tahu preman ya? Gali. Nakal. Dalam bahasa Inggris itu apa? Bandit ya, nakal itu. Nah, orang itu pakai tatu di mana-mana ya, tatu-tatunya. Jangan berpikir kalau pakai tatu nakal itu. Tapi dia banyak tatu. Ya. Lalu dia pindah di seberang jalan, dekat, hanya seberang jalan, dari jemaat yang baru kami buka. Gembala sidang dan ada mahasiswa seminari yang bergaul dengan dia. Ternyata dia diinjili dan dia bertobat bulan Desember yang lalu. Bertobat sama istrinya dan anak yang manis ini. Ya, sehingga kami membaptiskan mereka. Wah, sekarang dia kalau saya keluar untuk ber-PI, dia mau menemani saya. Kami pernah ke tempat pariwisata, ada orang yang pakai apa rambut panjang, gondro, apa itu? Gondro, ya. Saya mengajak dia berbicara, saya mau memberitakan Injil secara perseorangan, ya. ini, Bapak ini menemani saya, melihat. Lalu saya bilang, namanya Pak Eko. Pak Eko, buka baju Anda. Ya. Dia membuka. Wah, di sini ada tatu. Isa Almasih. Orang itu sangat memperhatikan. Sekarang dia pergi kemana-mana untuk berpei. Kenapa? Mengalami perubahan besar. Nah, saudara-saudara, orang yang menginjili dia memiliki prinsip. Kami selalu mau mencari kesempatan berpei. Sehingga Tuhan mempertemukan mereka dengan orang ini. Dia pindah di seberang jalan. Mungkin di dalam lingkungan keluarga saudara ada orang yang seperti itu yang hatinya sudah dipersiapkan. Tinggal saudara perlu apa? Membuka mulut untuk bukan bergosip. Bukan apa membicarakan masalah American Idol atau Indonesian Idol. Atau masalah politik. Membuka mulut, memberitakan Injil. Wah. Ya, kalau mencari kesempatan seperti itu, sering Tuhan membuka jalan sehingga tidak bisa ditutup oleh manusia. Membuka pintu, tidak bisa ditutup oleh seseorang pun. Ya. Coba lihat yang berikutnya. Menarik juga. Ini pengusaha di Semarang mentraktir saya dan istri. Ternyata ada karyawan di perusahaan itu, di PT itu, yang baru pindah dari China. Datang dari China, melamar, dia pandai dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia sama sekali tidak bisa. Tapi dia bekerja untuk PT di Semarang itu. Orang itu bukan Kristen. Tetapi istrinya dari pemilik PT itu punya komitmen berpei. Ya. Seperti komitmen itu dari Philadelphia mencari kesempatan berpei. Sehingga Tuhan mempertemukan dia, orang ini, orang dari China. Dipertemukan dengan istrinya dari PT, pemilik PT itu. Lalu menginjili, percaya kepada Yesus. Itu hari satu hari setelah dia percaya. Baru bertobat. Hari Sabtu bertobat. Lalu kami diajak makan bersama supaya dia bisa memberikan kesaksian pribadi. Tapi sebelum ini diambil, dia baru menyampaikan kesaksian pribadi. Bagaimana dia itu dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk mendengar kabar baik tentang Yesus. Dan ada yang setia memberitakan Injil. Sehingga dia itu sudah percaya sungguh-sungguh. Orang setia itu mirip dengan apa? Kesetiaan yang dapat saudara perhatikan dari gereja Philadelphia itu. Yang terakhir, coba lihat yang berikutnya. Ini yang pengurus di lembaga pertanian di Impact Center Boja sana. Dan ada tamu dari Amerika yang datang. Mereka menolong para pengungsi yang harus lari dari Gunung Merapi bulan November dan Desember. Bapak Richard dari Amerika datang menolong mengebor sumur-sumur. Waktu mereka baru selesai, mereka pulang sudah agak malam sekali. Mereka menyaksikan kecelakaan dengan dua sepeda motor. Salah satu yang mengendarai itu sepeda motor terlempar ke dalam got, ya. Saatnya mereka mau menolong dia itu matanya sudah putih, itu tidak sadar lagi. Dia dibawa. Orang itu dibawa ke rumah sakit. Dan Mas Haji dan Richard menunggui dia. Karena tak ada yang menolong. Hanya mereka. Mereka menunggui sampai bapaknya dipanggil. Dan datang. Sebelum mereka pamit, mereka minta alamat lengkap. Mereka dikasih alamat lengkap yang mengalami kecelakaan ini. Lalu mereka berjanji kami akan mampir. Beberapa hari kemudian. Dua hari kemudian mereka mampir. Ternyata dia sudah pulang dari rumah sakit. Dan Mas Haji dan Pak Richard memberitakan Injil kepada seluruh keluarga. Mereka semuanya bertobat. Nah, saudara-saudara, apakah itu kebetulan? Mereka lewat kecelakaan itu, melihat ada orang yang terlempar ke dalam got, tidak ada yang menolong, wah itu bukan kebetulan. Dua orang ini yang berkomitmen, berpei, berpikir, wah kami bisa menolong, merawat dia, mewujudkan kasih Tuhan kepada dia dengan membawa dia ke, mengantar dia ke rumah sakit, menolong dia dengan ongkosnya, lalu kami bisa menunggu sampai ada kesempatan menginjili. Dan Tuhan membuka kesempatan. Saudara-saudara, itu ada prinsip yang perlu saudara dan saya perhatikan dengan seksama. Bahwa apabila saudara dengan setia memberitakan Injil dan mencari kesempatan berpei dengan orang seorang individu, pasti Tuhan akan mempertemukan saudara dengan orang yang hatinya sudah dipersiapkan Tuhan. Sudah ada beberapa contoh. Sudah terlihat di dalam firman Tuhan. Tuhan sangat terkesan dengan melihat jemaat di Philadelphia sehingga dia membuka kesempatan lebih banyak lagi. Coba lihat yang prinsip yang kedua. Mereka juga menuruti firman Tuhan dengan setia. Terlihat di dalam ayat 8 dan ayat 10. Dua kali menyatakan bahwa mereka menuruti firman Tuhan. Aku tahu, ayat 8 bagian B berbunyi demikian. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku. Dan engkau tidak menyangkal namaku. Ayat 10 berbunyi demikian. Karena engkau apa? Menuruti firmanku. Terlihat dalam bacaan firman Tuhan ini dua kali disebut bahwa ciri-ciri itu jemaat di Philadelphia adalah orang yang menaati firman Tuhan. Yang suka menuruti firman Tuhan. Nah, gereja yang sehat adalah gereja yang apa? Yang mendengar firman Tuhan seminggu sekali cukup. Datang ke gereja. Membawa Alkitab. Mendengar Bapak Pendeta menyampaikan firman Tuhan. Lalu ditutup, ditaruh di dalam lemari, di rumah. Tidak dipakai selama satu minggu. Hari minggu berikutnya ambil Alkitab lagi. Membawa ke gereja mendengar Bapak Pendeta menyampaikan. Apakah itu gereja yang sehat dengan anggota seperti itu? Bayangkan, makan seminggu sekali. Ada yang pernah makan seminggu sekali? Bagaimana kalau makan seminggu sekali? Lapar. Kurus kering. Mati, bisa mati. Sakit, mati. Ya, ada yang mungkin sebulan sekali. Ya. Ada yang begitu dengan firman Tuhan. Mereka hanya datang, mungkin hanya membaca seminggu sekali, saatnya Bapak Pendeta menyuruh dia membuka Alkitab. Saudara-saudara, kita perlu bukan hanya mendengar firman Tuhan, membaca, mempelajari, merenungkan, supaya mempraktikkan firman Tuhan. Hari lepas hari. Orang yang sehat secara jasmani, makan berapa kali ya? 3 kali sehari. Nasinya 3 kali ya. Harus. Ya. Jadi harus makan. Kalau tidak ada nasi 3 kali ya diganti dengan roti. Tidak apa-apa itu. Ya. Pokoknya untuk sehat harus. Wah seperti pemazmur. Wah saya merenungkan firman-Mu siang dan malam. Bayangkan kalau dia. Saya merenungkan firman-Mu sebulan sekali, ya itu cukup. Cukup. Jangan sampai kekenyangan. Loh, itu sebabnya banyak gereja yang lemah. Anggota-anggota disuruh untuk mencari alamat Alkitab, bingung Dewi itu ya. Itu kejadian di mana itu ya. Yohanes di mana? Perjanjian baru atau perjanjian lama itu ya? Seperti pernah terjadi. Ada seorang pendeta yang menyampaikan seri khotbah tentang pemuridan. dia menekankan gereja yang sehat harus banyak belajar, merenungkan, menghafal firman Tuhan. Setelah selesai, dia mau cek jemaatnya. Mau apa menduga niat mereka untuk mempelajari firman Tuhan. Sehingga dia mampir di kelas sekolah minggu dengan anak-anak SD. Dia mau uji mereka ya. Eh, anak-anak. Oh, Bapak Pendeta, selamat siang. Ya, selamat siang. Anak, adik-adik, saya mau bertanya ya. Siapa yang merobohkan tembok di Jericho? Semua anak kecil menjawab, wah kami tidak berbuat demikian. Bukan kami. Oh, maksud saya, siapa yang merobohkan itu tembok-tembok di Jericho? Oh, bukan kami pendeta. Akhirnya dia agak apa jengkel ya. Akhirnya menanyakan ibu guru. Maaf, ibu guru, saya mau bertanya ya, siapa? Siapa yang merobohkan itu tembok-tembok di Jericho? Dan guru menjawab, Bapak Pendeta saya sudah tahu semua anak-anak ini semuanya baik. Mereka tidak merobohkan tembok itu. Waduh. Ternyata mereka tidak tahu isinya dari firman Tuhan. Saya mau menanyakan saudara sekalian, siapa yang merobohkan tembok di Jericho? Yosua, amin, amin. Ya. Tapi saudara-saudara, mungkin keadaan dalam banyak gereja begitu kurang memahami firman Tuhan. Kenapa? Karena jarang membaca. Jarang membaca. Jemaat di Philadelphia itu mengesankan hati Tuhan. Kenapa? Menuruti firman Tuhan. Dengan setia mereka mempelajari firman Tuhan siang dan malam merenungkan. Merenungkan berarti memikirkan kembali dengan maksud mempraktikkan. Harus dipraktikkan supaya bukan hanya pendengar tapi bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Yang terakhir. Yang ketiga. Kenapa mereka menjadi gereja yang sehat, karena mereka mengabarkan Injil dengan berani walaupun mereka dianiaya. Gereja itu berani berpei. Sudah itu poin yang pertama. Tapi yang perlu saudara perhatikan, walaupun mereka dianiaya, mereka tetap dengan setia memberitakan Injil. Mereka tidak berhenti. Walaupun dianiaya, dicaci maki. Bukan dipukuli. Bukan seperti teman-teman kita di Temanggung. Jemaatnya tiga ya. Yang dibakar. Ya. Ya. Walaupun demikian, mungkin ada yang, mari kita tetap memberitakan Injil. Seperti jemaat di sini. Di apa? Di Philadelphia. Mari kita kembali ke firman Tuhan. Pasal 3. Dari Wahyu. Coba lihat ayat 9. Lihatlah. Nah ini. Satu kali. Yesus bilang lihatlah. Ini perlu diperhatikan. Lihatlah. Kalau Yesus bilang begitu. Lihatlah. Ini sesuatu yang penting. Lihatlah apa? Lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis. Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Nah saudara-saudara. Orang yang beragama bisa dipakai si iblis. Musuh kita bukan darah dan daging. Akan tetapi si iblis bisa menggunakan orang yang beragama seperti orang Yahudi. Ya. Saudara bisa menafsirkan sendiri. Jelas. Saya pernah mendengar itu ada yang bilang keagamaan tanpa Kristus itu bahaya. agama Kristen pun tanpa Kristus itu bahaya. Coba lihat di Irlandia Utara itu. Berperang agama itu. Perang agama. Ya. Tanpa Kristus itu agama itu bisa bahaya. Saudara-saudara, itu mereka dianiaya. Tetapi coba lihat ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku. Untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Maksudnya? Saya pernah ditanyakan oleh ibu mertua saya. Mas Greg, maksudnya mahkota di dalam pasal 3 ini, mahkota apa yang di, itu untuk semua orang percaya? Saya belajar. Ternyata Tuhan menyatakan kepada saya itu bahwa itu bukan untuk setiap orang percaya, tapi orang yang tetap setia dalam memberitakan Injil, walaupun dianiaya. Seperti jemaat di sini. Itu sebabnya mereka diingatkan oleh Tuhan Yesus, pegang erat pada apa yang ada padamu. Jangan sampai ada orang yang ambil mahkotamu. Sering terjadi kalau saudara terpancing, ya, dianiaya, cenderung apa itu? Membalas. Betul ya? Kalau dicaci maki, dihina, diludai, dianiaya, dipukuli, itu selalu di apa ada kecenderungan untuk apa itu? Membalas. Tapi kalau membalas itu kita sama seperti mereka. Betul ya? Yesus bilang apa? Mengasihi bukan hanya sesama manusia, bukan hanya saudara yang saudara kasih. Wah, gampang mengasihi keluarga. Tapi kalau tidak mengasihi musuh-musuh kita, apa sama dengan agama-agama yang lain? Betul ya? Itu sebabnya kalau berpeganglah erat pada apa yang ada padamu, maksudnya apabila terpancing, apabila itu diprovokasi untuk apa membalas, jangan memberikan pipi yang kiri. Kalau dipukuli yang kanan, memberi pipi yang kiri. Dengan apa? Dengan demikian, saudara bisa mewujudkan kasih Yesus kepada orang lain. Seperti gereja di Philadelphia. Ada mahkota yang tersedia. Di mana? Di dunia ini? Tidak. Ada yang terbunuh karena imannya, tapi ada sesuatu yang spesial di sana. Ya, yang spesial. Suka nasi goreng spesial? Kenapa spesial? Karena di atas ada telur goreng ya. Lebih gurih ya, lebih enak. Kalau nasi goreng enak, lebih enak lagi pakai telur mata sapi di atasnya. Amin? Nah ada hadiah spesial di surga yang tersedia untuk orang yang dengan setia memberitakan Injil walaupun dianiaya. Orang ini, yang Pak Eko, yang orang yang percaya, sudah dianiaya, dicaci maki, dihina. Setelah percaya kepada Tuhan, dihampiri oleh Ustaz. Loh, kami ada ketahuan bahwa kamu sudah murtad, meninggalkan agama. Loh, si Eko menjawab, loh, selama saya itu orang preman, itu agama saya tidak menolong. Dan saya sudah tahu dan meyakini bahwa Isa Al-Masih adalah Allah yang berwujud manusia. Dan dia juru selamat satu-satunya. Dan saya akan memberitakan Injil sepanjang umur hidupnya. Dianiaya tetapi tetap setia memberitakan Injil. Amin. Bagaimana semangat ber-PI sekarang? Kalau ber-PI belum tentu dianiaya. Biasanya orang yang dianiaya, orang yang baru meninggalkan agamanya. Biasanya timbul penganiayaan setelah itu. Seperti pohon mangga, kalau banyak buah diganggu. Dulu saya punya pohon mangga di belakang rumah saya, di Solo. Waktu saya di Solo. Pohon mangga kalau lebat dengan mangga diganggu anak SMA di sebelah. Mereka naik tembok pakai tongkat panjang, ambil mencuri mangga Pak Greg gitu. Tapi kalau tidak ada buah, dibiarkan. Banyak gereja yang dibiarkan. Saya mendorong lebih banyak gereja Baptis dibakar ya. Berarti ada buah-buah. Nah, saudara-saudara, kita tidak usah menjelekkan nama nabi siapapun untuk bersaksi. Itu bukan tugas kita ya. Tugas kita meninggikan nama Yesus. Itu tugas kita. Itu penginjilan murni. Meninggikan nama Yesus. Menunjuk pada Yesus. Inilah anak domba Allah yang diutus menghapuskan dosa umat manusia. Mau percaya kepada dia atau tidak? Kalau tidak, nuun sewu saya akan mencari yang lain. Itu kesaksian. Tugas kita. Mari kita tundukkan kepala. Ya Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami rindu melakukan apa yang dilakukan oleh jemaat di Philadelphia. Kami sudah tahu bahwa kalau kami hanya meniru apa yang dilakukan gereja yang sehat, belum menjamin pertumbuhan. Tetapi kami meyakini, apabila gereja bersemangat berpei dan cinta kasih akan firman-Mu, dan tetap setia dalam penganiayaan, pasti gereja ini akan bertumbuh dan maju. Saya berdoa untuk gereja Antioquia ini. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menambahkan bilangan orang percaya. Sehingga semakin lama, semakin lebih banyak orang yang percaya kepada Yesus. Jumlah orang percaya akan bertambah lebih banyak. Berikan inspirasi, semangat kepada para anggota supaya mereka bisa ambil bagian dalam melaksanakan amanat agung. Dan kami meyakini, sama seperti gereja di Philadelphia, walaupun kekuatan seberapa, tetapi mereka menyenangkan hati Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja yang sehat, yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kami doakan dalam nama Tuhan Yesus. Amin.